Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas, qala ibn azzaqullah, kita teruskan pembahasan kitab usulut tafsir. Kita sudah masuk pada pembahasan Al-Qur'anul Karim. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu definisi Al-Quran lughatan wa syar'an. Al-Quran secara lughah, secara bahasa, dan secara syar'an. Ringkasnya kemarin, pendapat yang sahih, Al-Quran secara bahasa diambil dari kata-kata mereka. Masdar dari al-qira'ah, bukan hari. Masdar yang sinonim dengan qira'ah. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, kemudian kemudian dipindahkan dari makna masdar menjadi makna maf'ul. Qira'ah dengan makna makru yang dibaca. Definisi Al-Quran secara syar'i, Abu Qatadah. Sekarang kita masuk pada penjelasan Syekh Mu'tsaimin rahimahullah ta'ala lebih lanjut tentang masalah Al-Quran. Ini beliau menjelaskan cukup panjang tentang Al-Quran, kemudian sifat Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad hamallahu ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memelihara, menjaga hadzal Qur'an al-azim, Al-Quran yang agung ini, min at-taghyir wal-ziyadah wal-naqs wal-tabdil, dijaga dari taghyir, adanya upaya perubahan, wal-ziyadah penambahan, wal-naqs pengurangan, wal-tabdil penggantian. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bi hifdzih. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin penjagaannya. Allah yang menjamin penjagaannya sehingga terjaga dari semua hal ini, dari empat poin tadi. Taghyir, ziyadah, naqs, tabdil. Faqala, Allah mengatakan dalam firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini yang dimaksudkan ialah Al-Qur'an. Az-zikr huwa Al-Qur'an. Demikian disebutkan dalam tafsir Tabari, Al-Qurtubi wa Ibn Kathir. Az-zikr huwa Al-Qur'an. Yang dimaukan dengan az-zikr ya Al-Qur'an. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr ayat Al-Qur'an. Mumpung masih ingat, disebutkan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara tanzil dengan inzal. Agar di sini menggunakan apa ini? kata-kata nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra, dengan fi'il nazzala, yunazzilu tanzilan. Ndegi ana rasul. Mengandung makna apa ini? Allah yang berbicara atas nama Rasul dengan tanpa kebenaran. Ini penjagaannya pertama. Sehingga tidak mungkin Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsu. Tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsu. Mesti dengan wahyu. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menjelaskan tentang Rasulnya SAW dengan tanpa hak. Ini penjagaannya pertama. Penjagaannya kedua. Penjagaannya kedua. Allah menjaga Rasulnya minal kaidi awil qatli. Allah menjaga Rasulnya dari tipu daya musuhnya atau dari upaya pembunuhan musuhnya. Dua yang banyak. Nah, ini kalau bomirnya kembali kepada Nabi SAW. Sehingga Allah yang menjaga Nabi. Penjagaannya dengan dua hal. Allah menjaga Rasul jangan sampai berbicara dengan tanpa ilmu. Dan yang kedua, Allah menjaga Rasul dari berbagai macam upaya-upaya pembunuhan musuhnya atau dibudaya-budaya musuhnya. Dua pendapatnya. Tetapi pendapat yang lebih mendekati zahir siyak, pendapat yang mendekati zahir konteksnya ayat, ialah yang pertama. Yang pertama. Yang pertama ya. Itu pendapat yang dikuatkan sama Asy-Syaikh sama Imam Ibnu Katsir, wal Imam Asy-Syaukani dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, ringkasnya berhak kembali kepada Al-Qur'an menurut pendapat yang kuat. Ini antum juga bisa menggunakannya untuk kembali kepada Nabi SAW dengan pendapat yang kedua. Artinya antum bisa menggunakan ayat ini sebagai hujjah untuk menjelaskan bahwa Allah SWT menjaga Rasulnya dari hal-hal tadi dengan ayat ini menurut pendapat yang kedua. Lalu dikatakan di sini, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Qur'an. Di sini anda perhatikan ya, Pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'an dengan tegas menggunakan lafaz wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami yang menjaganya. Sehingga dikatakan sama para ulama, hafizahullah falam yadhi. Allah tabaraka wa taala yang menjaga langsung Al-Qur'an. Maka tidak mungkin disia-siakan. Paham ya? Sekarang kita perhatikan, ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan kitab-kitab suci yang lain, disebutkan dari dalam ayat yang lainnya, Allah menggunakan kalimat ketika menyebutkan kutubul ukhra, kutub yang lainnya, dengan kalimat bimas tuhsiru min kitabillah, bimas tuhsiru min kitabillah. Ini sebutkan dalam Al-Quran dalam surat apa ini? Yang sebutkan dalam Al-Quran untuk kitab yang lainnya syahidnya menggunakan kata-kata ini. Bimas tuhfiru min kitabillah. Kanu alaihi syuhada. Rasa baik. Baik. Dibuka alu ayat biar tahu ayat berapa. Artinya di sini menggunakan mabni majhul dan menggunakan fi'il istif'al bima tuhfidhu min kitabillah, dengan hal-hal yang mereka diminta. Paham ya? mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Artinya ya, ustuhiru. Mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Sekarang terkait dengan buku-buku yang lain atau kitab-kitab yang lain, siapa yang diminta untuk menjaganya? Siapa yang diminta untuk menjaganya? Jawabannya ahli kitab. Paham ya? Ahli kitab. Allah tidak langsung mengatakan wa inna lahu lahafidhun. Tetapi penjagaannya ya Pak, itu diserahkan kepada ahli kitab. Bima tuhfiru min kitab. Ayat 44. Al-Ma'idah ayat 44. Ini saya itu. Nah, bima tuhfiru min kitab. Katanya para ulama, dikarenakan kitab-kitab suci yang lainnya itu penjagaannya diserahkan kepada ahli kitab, bukan kepada Allah langsung, doa, maka dia pun sia-sia. Ini untuk menggambarkan bahwa Allah itu keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran Al-Karim itu langsung Allah yang menjaganya. Falam yadhi. Dapatkan sia-sia. Dapatkan hancur. Dapatkan hilang. Dapatkan dirupa-rupa. Tetapi terkait dengan kitab suci yang lainnya, penjagaan yang diserahkan kepada ahli kitab. Dimaksud tiru min kitabillah. Fabawa'a. Maka tersia-sia. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dari Sinukir dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah dan tafsirnya. Wa fi qissah ada kisahnya. Mau diceritakan kisahnya mana? Belum berawal sebuah kitab dalam tafsir Qurtubi ketika mengenai Al-Hijr ayat ketiga. Jadi kita lihat ya, kisah kenaikan. Pada masa kesilapan Al-Ma'mun, ingat saya Al-Ma'mun. Dia ini punya kebiasaan setiap tahunnya mengadakan pertemuan besar, mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat dari mulai alim ulama, para ahli hadis, para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli bahasa, para sastrawan, para semua yang tokoh-tokoh itu diundang semua satu pertemuan. Ketika itu ada satu orang yang hadir. Satu orang yang hadir dan dia itu sesungguhnya bukan orang Muslim, non-Muslim, tetapi bahasa Arabnya luar biasa. Bicaranya sangat lancar, sangat fasih, mengagungkan sang khalifah. Diperhatikan betul sama khalifah. Begitu selesai dikatakan, tanya sama dia, tidak tahu. Kemudian tahun berikutnya lagi diadakan pertemuan yang kayak biasa. Datang orang ini, tapi datangnya dalam keadaan Muslim, bukan lagi dalam Muslim. Ditanya sama Safari, kalau kemarin kamu masih non-Muslim, saya kagum dengan bahasa kamu. Tapi sekarang kamu Muslim, apa yang ditanya? Dia menceritakan kasus atau sejarah masa Islamnya. Dia mengatakan, saya itu adalah urusan yang namanya sastra Arab, saya ini belum ada. Maka saya mengambil kitab suci Taurat. Saya tulis sendiri dengan tangan saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, saya rubah, saya ini, saya itu, kemudian saya jual di kalangan orang-orang yang laris manis. laris manis. Maka saya mengerti, ini enggak beres. Masa saya bikin laris manis, katanya kita buah. Itu enggak beres. Kemudian saya ambil Injil, juga saya melakukan tindakan yang sama. Saya tulis dengan tangan saya sendiri, dengan baju saya sendiri, saya taksir, saya takhir, saya tambahin, saya ini, segala macam. Saya jual di pasarannya orang-orang tahu. Laris kami. Saya melihat tidak beres. Saya gitu. Kemudian saya mengambil Al-Quran dan saya gunakan dengan bahasa sendiri. Dirupa dengan bahasa ini, dengan terawal. Tak cuma tak akhir dia ada warna kesotok bila akhirnya dijual di pasarnya kalau mau ingin, tidak laku. Semua muslim mengatakan ini palsu, ini bukan palsu, ini buatan palsu. Dilemparkan ke orang, campakan ke orang. Maka saya pun masuk dan menyatakan ini yang benar. Kitab suci yang betul-betul benar dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka dia pun langsung menyatakan keislamannya dan tahun depannya datang ke perumahan dalam keadaan menjadi muslim. Ini disebutkan sama Al-Qurtubi rahimahullah untuk menjelaskan pembenaran ayat ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'an, maka tidak mungkin akan bisa diganti dirubah sesungguhnya. Begitu berbicara dengan kitab suci yang lainnya, penjagaannya diserahkan kepada ahli kitab, maka dharar sia-sia. Sehingga saya berpanjang untuk menjelaskan tentang bagaimana Al-Qur'anul Karim itu. Qala rahimahullah. Beliau mengatakan lagi selain walidah oleh karena itu, yang dikarenakan Al-Quran itu Allah SWT menjaganya. Ma wajil kurun syatir, ma wajil kurun syatir, telah berlalu. Kurun jazirah, generasi-generasi yang banyak. Kurun-kurun waktu yang lama, telah berlalu. Walam yuhawil ahadun min a'dai, dan tidak ada seseorang pun dari musuh-musuh Al-Quran, musuh-musuh Allah, yuhawil yang berusaha. Ayyughayyira fihi, untuk merubahnya. Au yazid, atau menambahkannya. Au yanqus, atau menguranginya. Au yubaddil, atau menggantinya. Illa atakallahu ta'ala sitrahu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar satirnya, satirnya dia. Wa fataha amrahu, dan Allah bongkar urusannya. Dan yang mampu, siapapun yang berusaha untuk mengganti, tidak apa-apa. Sampai sekarang ini. Tidak ada yang mau. Dan ketika ada upaya untuk mengotak-atik Al-Quran, muslimin langsung berteriak. Dikarenakan memang Al-Quran dari itu dijaga oleh Al-Quran. Pengurusan membuat sebuah tulisan Al-Quran ditulis lagi dengan tangan dalam huruf besar atau apa namanya mushaf besar supaya bisa masuk ke kromoi, itu saja ketika diperiksa oleh tim ahli dari kalangan kaum muslimin banyak kasus yang tolak. Padahal nggak bikin sendiri, cuma ditolak. Dia ingin nulis dengan tangannya sendiri, gede-gede, dengan huruf-huruf dengan suara besar, tujuan dia untuk masuk rekor muri. Berhubung banyak yang ada, kalau saya ya apa ya, nah terjadi tolak. Begitu pula yang lain. Ketika jaringan iblis jil jaringan iblis. Lama berusaha untuk mengamal dengan Al-Quran, baik itu tafsirnya atau maknanya atau ini dan itunya, semuanya berteriak dan langsung mengklaim jil sebagai jil top boy cek dia menipu, bukan begitu dia menipu. Itu khusus untuk Amerika ini. Kalau enggak apa namanya enggak pelaku versi yang lain untuk Al-Quran Al-Karim. Dikarenakan Allah yang menjaga Al-Quran. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Quran. Qala rahimahullah. Waqad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin kathirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati Al-Quran bi awsafin kathirah, dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Tadullu 'ala 'azamati, yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Wa barakatihi, barokahnya Al-Quran. Wa ta'thirihi, dan pengaruh Al-Quran. Mempengaruhi orang lain, mempengaruhi hati dan segala macam. Wa syumulihi, dan menyeluruhnya Al-Quran. Syumul mencakup, cakupan yang menyeluruh. Wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub, dan bahwa Al-Qur'an itu hakim yang memutuskan ala ma qablahu min al-kutub, kitab-kitab yang sebelumnya. Sekarang membawakan ayat yang sangat banyak. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebutkan di Al-Hijr ayat yang ke-87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, 7 ayat yang berulang-ulang. سَبْعًا 7 ayat, مِنَ الْمَثَانِي أَيْ الْمُتَكَرِّرَةِ, yang berulang-ulang. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, dan Al-Quran yang sangat besar. Yang sangat pasti. Di sini para ulama berkumpul terkait dengan sifat Al-Quran ialah pada kalimat wal Qur'an al-Azim, Al-Quran yang agung. Paham ya? Al-Quran disifati dengan Azim. Kemudian apa yang dimaksud dengan sab'an min madani, yang disebut dengan as-sab'ul matan, apa itu 7 yang berulang-ulang? Kalau melihat pembahasan masalah ini barakallahu, ada banyak pendapat dikatakan para ulama. Setidaknya ada 4 pendapat. Mau disebutkan semua apa yang roti aja? Yang roti aja. Semua banyak roti aja. Nah gitu. Oh semua kita yang roti. Pendapat yang pertama, ada paling tidak 4 pendapat di kalangan para ulama berkait dengan as-sab'ul matan. Pendapat yang pertama, as-sab'ul matan ialah al-Fatihah. Al-Fatihah. Itu sab'ul malaikat. Al-Fatihah itu sab'ul ayat, 7 ayat. Disebut dengan masani yang berulang-ulang, li'annaha tukarrar fi kulli shalah. Disebut dengan masani yang berulang-ulang, sebab Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Paham ya? Sekali lagi, kenapa yang pertama, sab'ul masani ialah Al-Fatihah. Dikatakan sab'ul 7, dikatakan Al-Fatihah 7 ayat. Dikatakan matahari yang berulang-ulang karena Al-Fatihah diulang-ulang setiap kali sholat. Paham ya? Ini pendapatnya apa? Ini pendapatnya banyak ulama saya. Kalau kau ingin tahu siapa saja, cek aja dalam buku tafsir. Pendapat ini pada Rasulullah didukung oleh hadis yang sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warba. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warba dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Lihat nomor hadis 4704. 4704. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Katanya Rasul, Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Quranul Azim. Selesai ya. Katanya Rasul, Ummul Quran, apa itu Ummul Quran? Al-Fatihah. Ummul Quran, induknya Al-Quran di Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani, dialah as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'Azhim. Ini namanya nas, pernyataan tegas dari Rasulullah SAW yang menyatakan Al-Fatihah ialah sab'ul mathani wal Qur'anul 'Azhim. Ini dimaksudkan ayat ditafsirkan dengan hadis. Disebutkan dalam lafaz Imam Tirmidzi, dari lafaznya Imam Bukhari. Lafaz Imam Tirmidzi. Kalau boleh kita berhasil 3124. Abu Dawud 1457. Sekarang ya Tirmidzi 3124. Abu Dawud 1457 dengan lafaz Alhamdulillah, dengan lafaz Alhamdulillah Ummul Quran Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Alhamdulillah ini Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dikatakan sebagai Ummul Quran, dikatakan sebagai Ummul Kitab, dan dikatakan sebagai As-Sab'ul Mathani. Paham ini ya? Kenapa? Ini pendapat jumhur mufassirin, pendapat mayoritas ahli tafsir. Pendapat ini yang dirujukkan, yang dikuatkan oleh Al-Imam Tabari dalam tafsirnya, Wal-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Wal-Imam Al-Syaukani dalam tafsirnya. Pendapat yang kedua. Sab'ul mataniyalah Al-Quran kulluh. Semua Al-Quran. Semua Al-Quran. Mayoritas setelah ahkam di sini pembahasan. 7 surat panjang paling awal dalam dengan sebut sabun dikatakan 7 surat panjang dikatakan nasani berulang-ulang dikatakan padanya terdapat pengulangan penyebutan masalah hukum masalah hukum dan sebagainya. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas. Pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibn Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Ada ya? Yang lain ada. Cukup. Mana yang lebih besar? Kenapa yang besar? Dikarenakan hadisnya sahih. Sahih. Sehingga Rasul kan namanya Tabari, Qurtubi, Syaukani. Kenapa ya? Ini terkait dengan sebuah masalah. Sangat jelas dalam hadis Rasul tadi yang dimaukan dengan sab'ul matani ialah al-Fatihah. Itu nafsun nafs hadis Rasul. Sekarang pertanyaannya, apakah itu bentuknya pembatasan? Dalam artian yang lainnya tidak bisa dikatakan sebagai matani. Berarti kalau dikatakan sab'ul matani al-Fatihah, sab dua hal, sab'ul tujuh dan matani yang berulang-ulang, itu al-Fatihah. Adapun pensifatan dengan matani yang berulang-ulang, maka itu juga berlaku untuk pendapat yang kedua. Hanya berlaku untuk pendapat yang kedua bahwa seluruh Al-Quranul Karim juga dikatakan sebagai matani. Tapi dengan tambah satu pun kami matani tidak meniatkan semua. Atau dia berlaku berkata berkata beliau orang Imam Allah Al-Iman berkata berkata Allah membuat jamak seperti ini. Memang Al-Fatihah itu ada nafs hadis Rasul yang menyatakan sebagai sab'ul matani wa Qur'anul Azim, tetapi tidak berarti kemudian menyatakan sifat ini untuk yang lain-lain. Hal yang diberikan sekarang Al-Quran disifati dengan Al-Fatih. Ada wajib. Ayat yang kedua, waqala qala ayat yang pertama qala wal-Quran al-Maji qala Al-Quran yang al-Maji. Al-Quran disifati dengan al-Maji. Allah kata dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Surah Saf ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilayka, kitab yang kami turunkan ia kepadamu, mubarakun yang diberkahi. Mubarakun yang diberkahi. Yang dimaukan dengan kitab di sini, kitabun mubarak ialah Al-Quran. Ialah Al-Quran. Kemudian dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Tabari, kitab yang dimaukan dalam ayat ini ialah Al-Quran. Liyatadzakkaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya ulul albab orang-orang yang berakal itu mengingat. Ayat yang berikutnya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, kitab yang barokah, maka yang dirahmati dan bertakwa kepada Allah, semoga engkau dirahmati. Juga sama yang dimaksud dengan kitab di sini ialah. Sekarang apa makna yang mubarak? dikatakan sebagai kitabul mubarak, kitab yang barok, yang diberkahi. Apa maknanya? Al-Imam Syaukani rahimahullah, Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan wal mubarak kathirul barakah, wal mubarak kathirul barakah. Yang namanya mubarak itu kathirul barakah, banyak barakah. Kenapa? Lima huwa mustamilun alaihi, lima huwa mustamilun alaihi minal manafi' ad-dunyawiyah wad-diniyah. Lima huwa mustamilun alaihi minal manafi' ad-dunyawiyah wad-diniyah. Al-Qur'an dikatakan mubarak dikatakan banyak barakah. Kenapa? Dikarenakan Al-Qur'an itu mengandung kemanfaatan duniawiyah dan diniyah. Mustamilun 'alaihi minal manafi'i dunyawiyah wa diniyah. Dikarenakan Al-Qur'an itu mengandung kemanfaatan-kemanfaatan diniyah dan duniawiyah. Masya Allah. Yang pertama Al-Mu'min, yang kedua Al-Majid, yang ketiga Al-Mu'min. Itu semuanya sifat-sifat Al-Quran. Berulang lagi. Innahu al-Quran karim. Al-Quran adalah Al-Quran karim, yang mulia. Innahu al-Quran yahdi lillati hiya aqwam. Innahu al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini sifatnya apa? Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara-perkara yang lebih lurus. Aqwam, kata-kata aqwam ditafsirkan dengan asaddu wa a'dalu wa aswad, dengan sin kecil, sin mubalak. Asaddu lebih sadid, asaddu lebih lurus, wa a'dalu lebih adil, wa aswad lebih tepat. Bagaimana? Kata-kata aqwam itu penafsirannya. Disebutkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga Asy-Syafi'i dalam tafsir Abu Al-Bayan. Kata-kata aqwam ay asaddu dengan sinnya. Bukan sin kecil, sin kecil asad. Jadi kata-kata kecil. Asaddu. Kemudian wa a'dalu wa aswar, yang lebih sedih, yang lebih lurus, yang lebih a'dal di akhir, yang lebih aswar, yang lebih benar. Ayat ini lebih langsung Allah. Ini termasuk kaidah besar. Kaidah besar yang menjelaskan tentang sifat Al-Quran secara global, yaitu sifat Al-Quran yang menjelaskan memberikan bimbingan semua hal yang terbaik. Rincian-rincian bimbingan Al-Quran yang terbaik itu digelombarkan dalam ayat ini. Bimbingan terkait dengan pelatihan dirinci secara panjang lebar digelombarkan di sini. Bimbingan Al-Quran tentang Allah ibadah, nama Allah ma'amalah, nama Allah ahkam, nama Allah akhlak, semua yang rinci itu digelombarkan dengan ayat ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan bimbingan kepada perkara yang terbaik, yang paling lurus, yang paling adil, yang paling benar. Nah, tentang ayat ini berarti nampak tafsir yang paling bagus, tafsir yang paling bagus untuk menafsirkan ayat ini ialah penampilannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Abwaabul Bayan. Di bukunya itu barakallahu fiik. Beliau menjabarkan panjang lebar. Dibawakan beberapa contoh-contoh bimbingan Quran yang saya oleh katanya, yang diingat oleh orang-orang yang beriman dengannya. Banyak hal, contoh pertama, dua, kedua yang saya membawa-bawa untuk beliau terangkan di sana bahwa bimbingan Quran itu yang terbaik. Yang paling lurus, yang paling benar. Rincian, berbawa. Yang tidak kamu dapat di dalam tafsir yang lain. Sebelumnya kalau kamu bayang di surat Al-Isra' ayat 9. Beliau membawakan pada bukan jimahnya. Saya bawakan pada surat. Masa kamu tulis. Kata Al-Fatih rahimahullah, wa hadhihi ayat al-karimah. Ajmalallahu jalla wa'ala fiha jami'a ma fi al-Qur'an min al-huda ila khayri qulubi wa ahjaliha wa aswabiha falau tatabba'na tafsilaha ala wajhi al-jamal la'atayna ala jami' al-Qur'an al-'azim li shumuliha li jami'i ma fihi min al-huda ila khayri dunya wal akhirah indaha al-Qur'an. Terima kasih. Ayat yang mulia ini Al-Isra ayat yang terkenal ini. Padahalnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggelorkan semua petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Petunjuk kepada jalan yang paling baik, yang paling adil, yang paling benar. Luar, kalau seandainya kita periksa, kita peliti satu persatu dengan detail ala wajhil kamal secara sempurna, tentu kita akan mendapatkan semua Al-Qur'anul Karim untuk menafsirkan ayat ini. Kata dikarenakan ayat ini mencakup semua bimbingan-bimbingan yang ada padanya dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jika dikatakan seperti sebuah ayat yang semacam fahidah besar untuk menjelaskan semua perkara-perkara yang disebutkan dalam semua Al-Quran ayat inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya ahsan. Ini namanya fahidah. Ketika ditanya maka apa pun yang diinginkan, ada yang bertanya tentang masalah akidah, bagaimana bimbingan apa yang terbaik tentang masalah akidah, rujukan apa yang paling bagus untuk masalah akidah, jawabannya Quran. Dalilnya mana? Inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya ahsan. Masalah-masalah ahkam, masalah-masalah tajwid, apa rujukan yang paling baik, keterangan yang paling baik, jawabannya Al-Quran. Dalilnya mana? Inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya ahsan. Urusan masalah kenegaraan, masalah bangsa, negara, masyarakat dan sebagainya, apa rujukan yang paling baik? Al-Quran. Jawabannya, dalilnya inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya ahsan. Rumah tangga, masalah rumah tangga, masalah pernikahan, rujukan yang paling baik Al-Quran. Dalilnya inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya ahsan. Perinciannya Al-Quran secara keseluruhan itu rincian untuk ayat dari hari itu sebagai penggambaran Al-Quran. Inna Al-Quran yaitu lillahi akwam. Teruskan lagi dengan masuk ayat. Wa qala ta'ala law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin, kalau seandainya akan menurunkan Al-Qur'an ini pada gunung, diturunkan dari gunung, la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khasyatillah, niscaya kamu akan mendapati gunung itu khashi'an tunduk mutafaddi'an. Saya mengatakan apa? Bergetar min khasyatillah, sekarang aku kepada Allah. Wajil jalan kami tawarikwa nasi ta'ala menjadah berkaruh. Itulah perlindungan yang kami buat untuk manusia supaya berkumpul. Ini menjelaskan tentang keagungan dan pengaruh Al-Quran kepada yang lain. Ta'dilul Quran ala dayah. Kalau ta'dil turun kepada gunung, bisa mempengaruhi gunung. Jadi khasyik mutafattih. Pertanyaan saya, apa mungkin gunung yang jatuh itu, memang dikatakan khasyik, gunungnya khusyuk, gunungnya mutafattih bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maknakan apa ayat ini? Dimanakan surah hati ataukah dimanakan dengan mana kiatan? Ini namanya gunung itu menurut saya gunung di Jermati ya gunung ya segitu gunung. Kalau dikatakan khusyuk, mana bentuk khusyuknya itu? Kalau dikatakan bergetar, mana bergetarnya gunung itu? Kalau dikatakan khasyiatullah, punya rasa takut kepada Allah, ya apa takutnya itu? Masya Allah. Ini jawaban seru ini. Ada khilaf apa dan di antara ulama itu? Siapa yang punya pendapat kayak gitu? Oh, lupa. Terus? Itu hanya ada dalam kejeruan jawaban istilah yang aku bawakan itu istilah antara siapa dengan siapa. Tidak semua istilah itu mukamal paham yang dianggap dia istilahnya para ulama. Yang kamu sebutkan itu masalah najis, ikhtilaf antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah. Yang punya pendapat ada najis dalam Al-Quran itu ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari kalangan Mu'tazilah, Syariah, Al-Falati dan misalnya itu. Duh, jawab. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Shawa'ikul Mursalah menjuluki najis dengan tawbud At-Tawhud Salih Al-Majad. Tawhud ketiga ialah Majad. Makanya saya tidak mengatakan khilaf. Tidak ada perlu jadi dikatakan sebagai khilaf. Bukan mu'tabar. Prinsipnya harus benar-benar. Ayat-ayat yang semacam ini para Tawhud pun dimaknakan secara gimana kalau salah satu terus terlihat ini yang namanya gunung itu khasyik mutafattih juga takut kepada Allah. Ada lagi ayat yang kedua di Al-Baqarah habis buka bu ya seputar masalah ini ada batu yang pecah, ada yang mengalirkan air segala macam itu semuanya menurut khasyik juga. Kita bawa yang memancarkan sungai ini mat air Ada pula yang terpecah sehingga meneteskan air dan tadi memancarkan sungai berasi itu. Ada yang pecah meneteskan air. Di antaranya pula ada yang terjatuh menggelinding. Itu semuanya min khasyiatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di mana kan salah hati betul-betul khasyiatullah, gunung, batu dan misalnya itu semuanya khasyiatullah. Mau mereka memiliki perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Jawabannya Allahu a'lam. Allah memberitakan masalah itu dan tidak memberitakan bagaimana seperti ini. Cuman pada saat kita melihat batu, orta, ada banyu ini, masih ingat ayat tadi, aku buat dalam. Dua zaman siat Allah, memang seorang manusia seharusnya melalui manusia yang berkesempatan. Barang. Juga, atau jayat yang lainnya, apa namanya, disebutkan bahwa makhluk ini semuanya bertafsir kepada Allah. Walakin la tasqauna tasbihahum. Pada apa ini? Mereka bertanya kepada Allah, tapi kamu tidak memahami tafsirnya. Itu semua di mana kata gitu ya. Ini prinsipnya harus bila khilaf baina husun al-sulam, tidak ada khilaf antara al-sulam. Semuanya memahami seperti ini. Ya, tiapnya al-sulam diwajibkan. Ayat yang lain, wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa'amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum mustabshirun wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dengan demikian ayat yang menjelaskan pengaruh Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki ta'thir yang bisa mempengaruhi kaum ini, menambah imannya dan menambah kafir yang orang kafir. Ketika diturunkan surah Quran, di antara mereka dia mengatakan, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini? Ada orang-orang yang beriman, maka iman mereka bertambah dan mereka bergembira dengan ini. Ada orang-orang yang hati ada penyakit, penyakit apa? Penyakit hati ya. Marud syubhat syahwat. Adapun orang-orang yang di hati ada penyakitnya, maka bertambah lagi kekufuran mereka atas kekufuran yang lain, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Yang diinginkan yang pertama itu. Ketika surah Al-Quran, Al-Quran memberikan takdir pengaruh bagi kaum ini sehingga menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa uhiya ilayya hadzal qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepada aku Al-Qur'an li'unzirakum bihi, supaya aku peringatkan kalian dengannya, wa man balagh, orang yang menyampaikan. Yang dimaukan dengan Allah li'unzirakum bihi ay hadzal qur'an, Al-Quran menggunakan inzar, memberikan peringatan kepada orang lain, menunjukkan Al-Quran punya pengaruh. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka kamu jangan mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengannya, dengan jihad yang besar. Sekarang wajah itu bihi, bihi berbentang daripada apa? Kepada Al-Quran. Tidak ada pembahasan Al-Quran. Pembahasan kepada Rasul SAW. Fala tuti'il kafirin, engkau jangan mentaati orang-orang kafir. Wajahin kurbi jihad dan kafirah, dan berjihadlah melawan orang kafir dengan jihad yang besar dihi dengannya. Dengan apa ini? Di sini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, Bomir hak kembali kepada as-saif, pedang. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir bihi dengan pedang-pedang kalian. Jihad dan jahirah dengan jahirah saif. Ada lagi yang mengatakan bomirnya kembali kepada Islam. Yang mana yang berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan Islam, yakni mendakwakan Islam kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Makna yang ketiga, bahwa ini kembalinya kepada Al-Quran, dan itu yang diinginkan sama Syekh Nuzairin rahimahullah. Makanya beliau membawakan ayat ini terkait dengan sifatnya Al-Quran. Bermirha kembali kepada Al-Quran. Ini pendapatnya Ibn Abbas. Ini pendapatnya Ibn Abbas. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Tabari, Ibn Kathir, dan dirajihkan oleh Syaukani. Dimurajihkan bermirha ini kembalinya kepada Al-Quran. Sehingga maknanya, kamu jangan mencaci orang kafir, dan berjihadlah melawan orang kafir dengan Al-Quran ini, jihad dan jihad. Muncul pertanyaan, apa makna al-jihadil Quran? Pengertian jihad dengan Al-Quran itu apa maknanya? Disebutkan oleh Pak Ulama. Hai, kemudian wajah itu bihi ayat Al-Quran. Hai, uslu alaihim ma fi, uslu alaihim ma fi minal qawari'i wal zawajiri wal awamir wal nawahi. Tafsir. Bacakan kepada orang-orang kafir itu ayat-ayat Al-Quran yang terdapat padanya Al-Qawarij, bantahan-bantahan tegas berbagai Al-Zawajir, hardikan-hardikan tegas berbagai Al-Awamir, perintah-perintah, wan-nawahi, larangan-larangan. Itu makna jihad fil Quran. Barakallah. Intinya supaya kita sama menunjukkan bahwa Al-Quran sering punya takdir, punya pengaruh. Bisa dipakai untuk indar, dipakai jihad. Sama barakallah. Cukup setengah sembilan. Apa teruskan setengah sepuluh? lagi. Sekali lagi, dua lagi. Cukup ya, cari yang lain aja. Tanggung ini, tinggal dua ayat ini. Ini kan menjelaskan sifatnya Al-Quran ini. Tanggung, ini kalau enggak selesai nanti atau akhir itu. Dua lagi, tinggal dua ayat. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan dalam firman ini, wa nazzalna 'alaika al-kitaba, dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu, surat Al-Ansur. Ingat nazzal. Tibyanan li kulli syai. Al-Kitab dan Al-Quran yang fungsinya tibyanan li kulli syai, yang menjelaskan segala sesuatu. Ini sifat yang pertama. Wa huda, sebagai bimbingan. Yang kedua, wa rahmatan, sebagai rahmat. Wa busra lil muslimin, dan kabar gembira untuk kaum muslimin. Ini sebenarnya sifatnya Al-Quran. Hudan jelas, rahmat jelas, rahmat untuk semua alam yang ada. Kabar gembira bagi muslimin jelas. Ada pun tibyanan li kulli syai, Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Ini ayat juga dimasukkan oleh para ulama, termasuk qa'idah besar, qa'idah Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, semuanya sama terkecuali. Apa? Ada dua kisah. Selagi itu kita disebutkan di masjid Muhammad bin Saleh Al-Husaynin rahimahullah. Tahu? Kan kok kayaknya apa bagi saya ada orang bertanya, di Al-Quran itu ada cara membuat kue enggak? Betul, mana ya? Terus jawabannya? Ada pas aluan jadi ringkut. Ada kisar, peringkatan. Kalau ringkat jadi asik juga aja. Itu kisar juga oleh Syekh Ibnu Taimin dalam syarah kasus Tuhan. Dalam syarah kasus Tuhan. Barakallahu. Kita mendengar menerangkan ayat ini. Jadi ceritanya, ada salah seorang nasrani datangi salah seorang muslim di rumah makan, di makan di restoran, maunya dia dapat muslim tadi itu, dapat dia. Nah, katanya Al-Quran Al-Karim atau agama kamu sempurna menerangkan segala sesuatu. Apa ada keterangan dalam Al-Quran tentang makanan kami yang kamu makan sekarang ini? Yang musuhnya cerdas. Ada. Akhirnya ada. Ada. Iya. Dipanggil kokinya. Ini, oke. Coba kamu terangkan kepada saya bagaimana cara kamu membuat makanan ini. Terangkan sama kokinya. Caranya begini, bahannya ini, segala macamnya. Terus buatnya begini, sampai jadi enak gitu. Kata saya muslim, itu ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan bagaimana? As'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahli, kalau kamu tidak ngerti. Itu dalam Al-Quran. Saya baca Al-Quran kita lagi. Dia yang terangkan. Itu namanya tibyanan li kulli syai. Ini disebutkan sama Syekh untuk menggambarkan. Menggambarkan apa? Al-Quranul Karim menerangkan semuanya. Semuanya dunia wadin, semuanya terangkan. Sehingga ini ayat sebagai kaidah besar dalam memahami Al-Quran. Kemudian ya Pak, sebagai kaidah penjelasan Al-Quran dibagi dua oleh para ulama. Penjelasan Al-Quran dibagi dua, ala qismain. Yang pertama, kata beliau, ayyubayyina syai'a bi'ainih. Ayyubayyina syai'a bi'ainih. Menjelaskan sesuatu dengan zatnya langsung. Langsung menyebutkan Allah. Seperti ayat yang menerangkan masalah kemahraman. Tamam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaku bukan ibu kalian, putu-putu kalian, bukan masing-masing. Juga ketika menerangkan ayat-ayat yang menjelaskan yang haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitat wadjam walahmul khinziri wa ma'udhila lizayrillahi bihi wal munkhaniqatu ila akhir. Bukan langsung poin-poinnya. Maitah boleh, darah tak boleh, nina boleh, nina boleh, nina boleh. Langsung diterangkan secara rinci, disebutkan perusahaan-perusahaannya. Kan ya? Namanya Tidian Asyik Ya'ini. Yang kedua, Ayyakuna Tidian bil isyarah ila mawdi'il bayan. Ayyakuna Tidianu bil isyarati ila mawdi'il bayan. Penjelasannya itu dengan cara menunjuk, mengisyaratkan ke tempat penjelasan. Hanya bil isyarah ila mawdhi'il bayan, menunjuk, mengisyaratkan tempat penjelasannya. Artinya tidak diterangkan dengan rinci dalam Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an memberikan petunjuk. Nah, situ loh penjelasannya. Seperti ayat tadi, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran memberikan isyarat, memberikan petunjuk supaya tanya kepada para ulama, kepada ahlinya. Kalau kamu tidak tahu, ulama tadi sebagai marji tempat rujukan, namanya mawdhu'ul bayan, tempat penjelasan. Juga di as-sunnah, sunnahnya Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada kamu wahai Nabi Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wal-Hikmah ya Sunnah. Nah, Sunnah dikasih isyarat sebagai yang menjelaskan Al-Quran. Sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Tarik Allah. Ini pada besar ya. Yang harus berpahami Al-Quran. Hada Allah insyaAllah. Wa Allah Ta'ala. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. Kami turunkan kepada Alkitab dengan al-haq yang benar, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang pertama musaddiq, yang kedua muhaiminan alaih, dan sebagai hakim yang memutuskan kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzal Allah, maka memilah antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intah. Ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Quranul Karim. Sangat banyak. Ringkasnya itu dikatakan sama beliau sebelumnya. Menunjukkan keagungannya, pokoknya, pengaruhnya, yang mencakup segala sesuatu. Nah, ini dibaca oleh Al-Quran untuk semakin mempertebal iman kita kepada Al-Quran. Tidak untuk ideologi yang lain, cukup Al-Quran dan Al-Quran. Oh, mana? Paham ya? Hala wa'ala insya'Allah. Yang berikutnya, insya'Allah kita bahas pada pertemuan yang nakal dengan Al-Quran. Sebelum jangan malu-malu, ada yang mau tanya kan? Aisyah, lagi an, an biasa kawan. Hifdhuhu min ayat kawan, yang menjaga dari tindakan kawan. Satu, satu. Insyaallah. Nah, yang lain ada. Gimana gimana? Mana Al-Quran bermakna salah dan bermakna yang perbedaan antara salah dan tilawah sama-sama makna. yang membedakan ialah sisi istiqaqnya. Istiqaqnya, pengambilan pengambilan lafaz dasarnya. Kalau syekh langsung qara'a mengandung makna tala. Apa Al-Qur'an mengandung makna tala. Al-Qur'an mengandung makna jama'ah. Paham ya? Dari istiqaqnya itu. Yang membedakan istiqaqnya asal pengambilan lafaz tadi. Yang betul istiqaqnya, mustaqnya yang namanya Al-Qur'an masdar yang sama dengan qira'ah. Gitu. Yang kemudian dipindahkan dari makna menjadi makna maf'ul. Tentu yang pertama sih enggak ada masalah, yang mana pertama yang orang Rusia. Bermana yang kedua itu agak jauh dari istiqaq mustaq aslinya ini. Nah, kalau dengan makna al-jama' itu dikatakan wasfun. Apa yang saya tulis di sini? Saya kasih wajah. Wasfun minal qarin. Bukan. Wasfun minal qar'i. Sifat dari kata-kata qar'un. Qaf, ra', hamzah. Qar'un di makna al-jama'. Itu istiqaq. Itu bukan apa? Bukan apa? Ada lagi yang memanakan mustaqnya dari kata-kata. Dari kata-kata qarana. Qaran tu syai' di syai'. Kata-kata qarana menggantikan. Ini juga kurang depan. Yang betul tadi mustaqnya itu dikatakan dari kata-kata qira'ah, masdar yang sama dengan qira'ah. Kan ya. Yang kemudian dipindah menjadi mana maf'ul, qira'ah menjadi makruh yang dibaca. Allah. Allah. Ya tahu pembahasan ya, ada 1, 2, 3 banyak tahu tu ya. Artinya itu ketika beliau membahas banyak lepas terkait dengan permasalahan asal-asal senjata yang digunakan oleh mereka-mereka ini di antaranya yang baca pas kebetulan urutannya nomor 3. Baik, saya pas baca saya langsung ingat plak di kepala saya Tawud Salif Al-Majad. Tawud ketiga yang sebelumnya ya menggunakan apa namanya kias, menggunakan tamsil misalnya bagaimana gaya-gaya di'af dalam rumah mias itu melebar pertanyaannya itu. Jadi cuma sekedar ngasih tau Ahmad aja. Itu juga ada yang itu bilang tadi, ada yang mengatakan tidak ada majas la Al-Qur'an wala bulughah. Ada lagi yang mengatakan apa namanya ada dua-duanya, ada majas Al-Qur'an, ada majas bulughah. Ada lagi yang memerinci ada majas dalam bulughah, enggak ada majas dalam Al-Qur'an. Yang itu tidak ada dalam semuanya. Apa dulu? Tapi hah? Iya, jangan apa bahasa saya tadi. Saya kan saya bilang, ya terakhir tadi kan. Yang itu tidak ada. Ada kan beliau betul. Dipasarkan aswal an-nadar jaza. Kalau seperti itu menurut hasilnya hilang. Oh, tidak, saya maksud. Ketika saya mengatakan yang betul tidak ada majaz dalam lugha. Kata-kata yang betul itu menunjukkan ada yang khilaf ya. Ayo. Harus dekik bahasanya. Betul ya? Itu disebut dengan uslub min asari lugha. Yang saya segitu malah mengatakan tidak ada. Seingat saya ya. Itu dikatakan uslub min asali bil-lughah. Dua sampai ke sini. Mencekan lagi Pak. Saya harus cekan. Saya berit di dalam buku usul fiqih yang muzakkarah fi usul fiqih tegas mengatakan seperti ini. Itu uslub min asali bil-lughah. Barakallah. Ala kulli hal. Sehingga pembahasan-pembahasan usul semacam ini itu ada beberapa pembahasan yang dikatakan para ulama dengan sebutan narun tahtar romad, api dalam. Kalau kemudian tidak difahami dengan semestinya, tergelincir dalam pemahaman ahli tidak atau masalah atau harus tawatir ahad segala macam qat'i dhanni segala macamnya itu pembahasan yang mereka letak tergelincirnya al-hasanah al-ma'rifi di sini, kena sikat sama surat dia ternyata punya pendapat yang membela itu pendapatnya ahli bid'ah rahimahullah, bulan kita harus akan negatif gitu ya. Jadi khilafnya diperjelas dulu, khilaf bainah man waman, khilaf antara siapa dengan siapa. Kalau alusnya ahli bid'ah ya ngapain dulu ahli bid'ah ya disebutkan itu supaya dibantah ahli bid'ah. Awe, tenang mas, nanti ditengok lagi yang jelas kita ada jelas dalam masalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.